tidak berani dekat-dekat dengannya dan tidak akan bisa menguasainya. Ditambah dia pun hatinya penuh dengan kecintaan pada Allah, tawakal pada Allah, kembali kepada Allah. Ditambah lagi dia pun diberikan bantuan oleh Allah berupa malaikat. Lahu ma'aqibatu min baina yadayhi, bagi orang tersebut ada mu'aqibat, malaikat-malaikat yang silih bergantian menjaga orang tersebut. Membaini yadaih, dari hadapannya. Omin khalfi, dari belakangnya. Nah, dijaga oleh malaikat dan penjagaannya saling bergantian. Dijaga oleh malaikat, yang menjaga malaikat. Nah, bergantian malaikat menjaga orang tersebut, menguatkan, mengokohkannya, memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Bahkan malaikat tersebut mengatakan innama huwa sabrun sa'ah, wahai fulan, kamu tahan sebentar saja di dunia ini, sabar. Apapun ujian cobaan yang ada, sabar. Karena dunia ini sebentar saja. Dan akan istirahat selama-lamanya. Karena kalau enggak nahan, enggak sabar, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Sabar, sebentar saja, sabar. Dunia itu sebentar saja. Kita akan istirahat berabad-abad. Kita akan istirahat meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Sehingga ya bersabar dengan gangguan, cobaan, dan lain sebagainya. Sabar, ditahan. Disabar. Ini malaikat memberikan nasihat, wahai jangan, kepada orang tersebut. Sabrun sa'ah. Innama huwa sabrun sa'ah. Sesungguhnya perkara-perkara dunia ini hanya sebentar saja. Nah, musibah yang ada, sabar ya dengan sesaat. Memang sakit, perih dan lain sebagainya, tapi sudah berlewat, berlanjut, sudah selesai. Karena ujian, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Itu bukan untuk menghancurkannya. Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membinasakan hamba tersebut, bukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hambanya diantaranya untuk menghapus dosa, diantaranya. Di antara yang lain mengangkatkan derajat, diantara manfaat musibah-musibah, ujian, cobaan yang ada. Sabar, sebentar saja. Itu juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Selain malaikat yang menjaga dia, ditambah lagi Allah tolong dengan bantuan tentara yang lainnya, pertolongan yang lainnya. Dari wahyu kalamullah, dari diutusnya para rasul, diturunkannya kitabullah, diberikannya kekuatan semakin kuat dan kuat, persiapan melawan setan dan iblis, diberikan kekuatan akal yang sehat sehingga bisa menentukan, mengatur mana yang hak, mana yang batil, melihat, mencerna mana yang hak dan mana yang batil, bermakrifah, dengan makrifat bisa melihat isyarat, tanda mana yang benar dan mana yang salah. Diberikan pertolongan lagi dengan keimanan, dikokohkan dengan keimanan. Nah, sebagai penolongnya dengan keyakinan, dia bisa menyingkap. Dengan yakinnya dia akan menyingkap hakikatul amr, hakikat dari perkaranya, sampai seakan-akan dia melihat janji yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, pada para wali-walinya, pada hizbnya, di dalam berjihad di jalan Allah. Dengan akal pikiran yang sehat bisa mengatur tentaranya, dengan ma'rifat yang benar akan mengatur pertempuran antara dirinya dengan setan. Dia akan memenangkan pertempuran-pertempuran yang berikutnya dengan izin Allah. Wal iman, dengan keimanan yang kuat, yang kokoh, dia pun akan kuat dan bersabar. Dengan keyakinan yang Allah berikan kepadanya, dia pun akan terus maju, terus bertempur dan bertempur melawan setan. Karena dia yakin, yakin dan seyakin-yakinnya bahwa setan adalah musuhnya. Wa ya'malu bi hammalatish shadiqah, dan dia pun membawa persiapan-persiapan yang yang jujur di dalam berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi thumma amadda subhanahu al-qa'ima bihadal harb bilquwa zahira wal batina. Dalam pertempuran antara dirinya dengan setan, Allah berikan juga pertolongan yang lainnya. Apa itu? Kekuatan yang zahir dan kekuatan yang batin. Sehingga dijadikan kedua mata panca indranya, kedua telinganya, kedua matanya untuk melihat, kedua telinganya untuk mendengar kabar berita, lisannya sebagai untuk berbicara yang hak, kedua tangan, kedua kaki sebagai penolongnya di dalam beribadah kepada Allah. Ditambah lagi wa qama malaikatu wa hamalat 'arsyih yastaghfiruna lahu, para malaikat-malaikat yang membawa arsy, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, malaikat-malaikat yang membawa arsy memintakan ampun kepada Allah untuk orang ini. Wa yas'aluna lahu ay yaqiyahu sayyi'at wa yadkhilahu al-jannat. Para malaikat-malaikat yang membawa arsy memintakan ampun kepada Allah dan meminta kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan-keburukan dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa tawalla subhanahu dafa' wad-difa' anhu bi nafsihi, maka pada hakikatnya dialah Allah yang menolong orang tersebut dengan pertolongan, dengan bantuan dari Allah sendiri untuk hamba ini. Wa qala haulai hizbi wa hizbullahumul muflihun, maka Allah juga mengatakan mereka adalah golonganku dan golongan Allah, mereka akan beruntung. Wa qala ta'ala ulaika hizbullah, Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka adalah Hizbullah. Golongan Allah, ini Hizbullah. Naam, golongan Allah yang berjalan di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan partai, bukan kelompok dan bukan organisasi. Hizbullah ini naam adalah yang berjalan di atas agama Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya Hizbullah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sekali lagi di sini Hizbullah adalah yang berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan organisasi tertentu. Bukan yayasan. Yayasan Hizbullah. Nah, juga enggak bisa. Tapi yayasan Hizbullah isinya apa? Bid'ah misalkan. Yayasan Hizbullah isinya apa? Syirkiyat, bid'iyat. Enggak bisa. Atau ma'asi wa dzunub. Juga enggak akan bisa. Nah, bukan penamaan pengakuan semata, bukan. Wa haula'i jundi wa inna jundana lahumul ghalibun, dan mereka-mereka adalah para tentara aku. Dan sesungguhnya tentara kamilah mereka akan menang. Karena ini pertempuran dengan iblis. Pertempuran dengan setan. Wa 'allama subhanahu ibadahu kaifiyah hadzal harb wal jihad. Maka Allah ajarkan kepada hambanya bagaimana cara berperang melawan setan, melawan iblis dan bala tentaranya. Diberikan kisi-kisinya, diberikan bocorannya. Gimana sih cara berperang dengan mereka? Bagaimana sih cara berperang dengan iblis dan bala teban dan bala tentaranya? Wa jama'aha lahum fi arba' kalimatin. Maka Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita di dalam firman-Nya, fi arba' kalimat, pada empat kalimat. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Ini yang pertama. Sabar, bersabar. Sudah sabar, sudah. Wasabiru, tambah lagi sabar. Walaupun sudah merasa sabar. Ya. Walaupun sudah merasa apa? Sabar. Karena apa? Wasabiru, tambah lagi. Terus, terus dan terus dan terus. Unlimited, enggak ada batasnya. Ya, ini dua. Yang ketiga, warab itu berjaga-jaga. Di dalam pertempuran itu harus jaga. Jaga ngantuk, tembak musuh kepalanya, mati dia. Enggak bisa. Harus murabathah. Berjaga-jaga. Awas ada iblis, awas ada setan. Gimana? Ayo kita ke misalkan diskotik dulu. Wah, jangan. Harus jaga-jaga, ingat, ingat. Jangan apa? Jangan sampai terlalaikan dengan perkara-perkara yang menyesatkan dia dari jalan Allah. Insyaallah. Berjaga-jaga. Isbiru, ini satu, sabar. Yang kedua, sabiru, tambah lagi sabarnya. Dan yang ketiga, rabitu, berjaga-jaga. Yang namanya pertempuran itu harus jaga. Lihat belakang, depan, kanan, kiri. Sepanjang kita hidup sampai akhir hayat, kita akan selalu bertempur dengan iblis. Jangan dikira wah selesai. Jangan. Ya, peperangan, pertempuran dengan setan antara kita akan terus dan terus sampai akhir hayat. Itu harus ditanamkan di dalam hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan. Jadikanlah setan sebagai musuh. Ya. Jadikanlah setan itu sebagai musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah setan sebagai adu, musuh. Kalau udah musuh berarti perang dong. Iya perang. Oh, jangan cari musuh. Enggak cari musuh. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan itu sebagai musuh. Itu sunnah, sudah sunnatullah. Sunnatullah, ketetapan dari Allah. Sudah merupakan ketetapan dari Allah. Nah, ketetapan dari Allah berperang dengan setan. Berperang dengan iblis. Nah, berjihad melawan setan dan iblis. Enggak kelihatan, emang enggak kelihatan. Terus pakai apa? Enggak bisa pakai AK-47, enggak bisa. Ya itu, senjatanya sabar. Terus tambah sabar. Rob itu berjaga-jaga. Udah sholat, ada sholat lagi. Sholat, ada sholat lagi. 5 waktu, ada sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Dijaga, amalan ketaatan dijaga. Udah taklim, besok ada lagi. Terus jaga lagi, dijaga lagi. Rob itu. Ya. Dijaga. Nah, dari ibadah satu ke ibadah yang lainnya dijaga. Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya dijaga. Umrah satu dengan umrah yang lainnya dijaga. Ya, sudah haji. Besok misalnya haji lagi, dijaga. Terus dijaga itu, amalan ibadah dijaga. Dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, dijaga. Dijaga. Harus dijaga. Jangan sampai lalai. Setiap malam sebelum tidur, baca doa enggak, wudu enggak, dijaga diri kita. Bangun dari tidur malam misalnya, sholat tahajud. Nah, terus dijaga sholat tahajudnya. Maupun 2 rakaat, witir misalnya 3 rakaat, dijaga. Besok juga harus lagi. Walaupun enggak harus, tapi dijaga. Walaupun 1 rakaat atau 3 rakaat, dijaga besok juga. Jangan sekarang dia rajin, besok cutinya 2 tahun, 10 tahun cuti. Pas mau sakaratul maut baru sadar, aduh. Jangan, dijaga, dijaga, dijaga. Ya, udah tua baru nyesal, udah siap-siaplah katanya. Jangan, dijaga. Dijaga. Sebelum tidur misalkan dia rajinnya apa? Wudu. Baca Quran sebelum tidur. Jangan mantau HP, status orang dipantau. Orang mah wudu dulu mau tidur ini. Boro-boro bisa tidur, ngeliatin, waduh, gua diapain nih? Hah? Waduh, baper dah. Allah, waduh. Jangan. Urusan orang khalubu. Biarin masing-masing. Ngapain diurus? Baca Quran sebelum tidur. Udah. Ya. Sebelum azan 1/2 jam, 1 jam. Bangun. Bangunin anak, istri, dan lain sebagainya. Bangun. Ya. Bangunin. Biasakan. Keluarga kita juga dibangunin. Dididik. Ya. Ada kisah-kisah dari orang tua kita dulu. Ya dulu tahu zaman-zaman Belanda, zaman-zaman Jepang. Orang ini ya ingin beli tanah orang Cina. Kan yang megang dulu kan Cina. Ketika menargetkan satu tempat, dia memang rajin sholat tahajud, dibangunin anak istri dan lain sebagainya. Enggak lama, nebus tanah itu cepat. Itu Masya Allah, sholat tahajud. Ya, karena apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa? Turun ke langit dunia pada apa? Sepertiga malam terakhir. Ya, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku? Ya, maka aku akan kabulkan. Aku akan berikan. Man yas'alni, siapa meminta kepadaku, maka aku akan beri. Ini sepertiga malam terakhir nih. Tempat, waktu, mustajabnya doa. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang dulu sudah praktekkan, anak istrinya bangun. Dia nembus tanahnya cepat, enggak lama-lama. Ya, cepat. Nah, itu keajaiban. Ya. Nah. Sehingga rabitu. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Wattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah. Taqwallah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada empat. Pertama bersabar. Ini senjatanya. Senjatanya bukan pakai nuklir. Perang sama setan nih. Ya, ini lagi perang sama setan, sama iblis. Nah, dikumpulkan oleh Allah empat kalimat di sini. Kaifiyat hadzal harb wal jihad, kata Ibnu Qayyim. Allah ajarkan bagaimana pertempuran dengan setan. Ada kisi-kisinya, ada bocorannya. Empat. Apa? Sabar. Yang kedua, tambah lagi sabarnya. Wasabiru. Terus menerus sabar, terus. Ya. Nah, udah sabar, tambah lagi. Udah, ya terusin. Ya. Nah, yang ketiga apa? Rob itu, dijaga. Amalan-amalan kita dijaga. Jangan sampai Ramadan, itikaf, baca Quran, sekarang mah boro-boro. Ya, Ramadan doang. Ntar tahun depan, Allahu a'lam. Enggak dijaga berarti apa? Amalannya. Dijaga. Baca Quran Ramadan, baca Quran Masya Allah sebelum dah ke masjid cepat-cepat. Udah Ramadan selesai, waduh boro-boro dah. Ntar dulu, bentar. Allahu Akbar. Ini enggak dijaga nih amalannya. Harus dijaga. Yang keempat, wattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah. Ya, ini dengan takwa Allah Azza wa Jal. Nah, la'allakum tuflihun, agar kalian seluruhnya beruntung. Beruntung. Lawan dari untung apa? Rugi. Mau untung apa rugi? Untunglah. Ya. Nah, carinya yang untung, jangan yang rugi. Yang rugi mah, naudzubillah. Supaya beruntung, ya empat ini. Wala yatimmu amr halal jihad ila bihadil umur arba'ah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak akan sempurna pertempuran ini dengan setan. Tidak akan sempurna kecuali empat-empatnya harus sempurna. Enggak akan sempurna, enggak akan bisa perang kita. Kalau perang, bedil-bedilan, makanya apa? Fulus. Kalau ini enggak. Enggak ngeluarin peluru, granat, atau apa. Ini enggak. Empat ini senjatanya. Sabar. Tambah lagi sabarnya. Wasabiru terus. Tambah lagi terus, sabar lagi. Yang ketiga, dijaga amalan-amalannya. Yang keempat, bertakwa kepada Allah. Enggak akan sempurna peperangan dengan setan pertempuran kita dengan setan, dengan iblis tidak akan sempurna, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, melainkan harus menyempurnakan empat ini. Harus menyempurnakan empat perkara ini. Masing-masing berarti ke individu kita masing-masing. Kembali ke diri kita masing-masing. Wala yadhimmu lahu sabar illa bimusabaratil adu. Tidak akan sempurna. Seseorang bisa bersabar kecuali dia harus terus bertambah sabarnya, ditambah sabar di dalam memerangi musuh. Wayal qalb, yaitu jiwa, hatinya berarti. Hatinya, jiwanya. Penjagaan hatinya yang harus diluruskan. Hati, siapa yang megang hati, yang membolak-balikan hati siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Terus setiap saat minta kepada Allah. Li'alla yadkhula minhu al'adu. Kenapa demikian? Supaya jangan sampai setan itu masuk ke dalam jiwanya. Bisa? Bisa. Alam tara anna arsalna syayatin ta'uzuhum azza. Tidakkah kalian melihat bagaimana kami mengutus para setan-setan itu kepada ahli ma'asi tentunya, yang menggeret mereka dengan sekuat-kuatnya. Karena apa? Karena kemaksiatan dan dosa. Dipancangkan pada leher-leher mereka setan. Nah, waliyadzubillah. Li'alla yadkhala min al'adu wal'uzur wal-zaghr muqawamatu wa manaziluhu wa manazilatuhu. Dan terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan nah, muqawamah, melawan. Ya, harus ada perlawanan, pertempuran itu. Walaupun ada yang bertahan, ada juga yang nah muqawamah, dilawan. Ya, ini sama iblis, aduh anak bertahan dah sama iblis, bertahan. Ya, harus perlawanan. Ya. Nah, muqawamah, dilawan. Dengan apa? Dengan takwa Allah, dengan zikrullah. Dengan Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Wa munazalatuhu, dan berusaha bagaimana menjatuhkan iblis. Nah, melawan iblis. Fa idza sabara aduwahu ihtaja ila amrin akhar wa wal murabatah. Maka apabila seseorang sudah bersabar melawan musuhnya di dalam pertempuran peperangan ini. Nah, dia sudah bersabar melawan musuhnya. Bersabar, maka dibutuhkan yang lainnya. Tambah lagi kesabaran. Sudah ditambah lagi kesabaran. Nah, harus dijaga amalan-amalannya. Murabatah, dijaga amalan-amalan kita. Nah, selama Ramadan baca Quran. Setelah Ramadan ya baca Quran juga, dijaga. Dijaga amalan-amalan itu. Wa yaluzum dzakr al-ain wal udhun wal lisan wal batn wal yad wal rijl. Menjaga juga menjaga mata, telinga, lisan, perut. Nah, tangan dan kaki. Mata, ya, dijaga dari yang haram, baik secara live maupun tidak live. Zaman sekarang baik di HP-nya atau di jalanan, dijaga matanya. Telinga, ada nyanyian dan musik, tangannya jangan goyang-goyang. Ah, udah pura-pura mendekat aja padahal pengen dengar nyanyian dan musik. Naudzubillah, jangan. Sudah harus dihindari, itu dihindari. Ada merasa tentram dengan nyanyian dan musik. Naudzubillah, halan nifaq. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nifaq. Kemudian lisan pun dijaga dari hal-hal yang haram. Ucapan-ucapan yang haram, dijaga. Kemudian albatan, perut, dijaga makanan yang haram. Wah, Pak Ustaz. Nah, yang haram aja susah, apalagi yang halal katanya. Naudzubillah. Ya, orang makan yang halal aja, kalau sudah berlebihan, ya, misalkan Bang Nubi nih kasih sate. Sekarang nih sate nih. Setengah jam lagi bakso. Ini halal nih. Ya. Setengah jam lagi kasih apa? Martabak. Habis itu ketoprak. Ini halal kabeh. Semua kabeh halal. Ya. Terus. Kalau enggak pusing atau stroke. Pilih mana? Atau jantung lah. Ini yang halal. Ya, kalau terus kayak gitu. Nah, ini perut nih, perut. Masalah perut. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebihan. Standarnya apa? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas, udara, nafas, harus bisa nafas. Gak bisa nafas, gak bisa jalan, sakit perut. Nah, banyak orang masalah perut berubah. Ya, banyak terkena epilepsi gara-gara masalah makanan minuman yang dimasukkan ke dalam perut. Banyak, bukan hanya epilepsi saja, kejiwaan juga banyak dan lain sebagainya. Masalah perut nggak bisa disepelekan. Kalau sudah berlebihan kadarnya itu berbahaya, sehingga harus dijaga. Sesekali boleh, kisah Abu Hurairah makan dan lain sebagainya boleh sesekali. Tapi kalau terus continue seperti itu berbahaya. Ya, sesekali boleh, tidak mengapa. Tetapi kalau terus, ya gaya hidupnya seperti itu berbahaya. Dari perut, wal batn, harus dijaga perut juga. Wal yad, kedua tangan juga harus dijaga. Jangan mukul sembarangan. Nah, warajal, kedua kaki juga dijaga. Jangan mukul orang pakai kaki kita, mukul bola enggak apa-apa. Pakai kaki. Ya. Nah, ini semua harus dijaga. Ya, karena dari situlah pintu-pintu setan masuk. Fadithugur, penjagaan ini minayad khul'adu, akan masuk dari situ. Dari apa tadi? Nah, dari apa saja tadi? Hah? Mata, telinga, lisan, perut, tangan, kaki. Ya, kaki juga melangkah, bukan hanya mukul, melangkah kemana nih? Kiri, kanan, kiri, waduh, rumah janda nih, misalkan. Wah, oh, kacau dah. Allahu Akbar. Zaman sekarang, ya. Nah, berzina, selingkuh, dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kenapa enggak ta'adud saja? Ya, halal. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Kakinya melangkah kemana? Hah? Goyang-goyang gak kakinya nih? Hah? Allahu Akbar. Dijaga kaki juga. Tangan pun dijaga. Ya. Karena dari pintu-pintu inilah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setan itu akan masuk. Setan itu akan masuk. Dari mana aja tadi? Mata, telinga, lisan, perut, kedua tangan, kedua kaki. Nah, dari pintu-pintu inilah, ya, setan akan masuk. Nah, fayajuzu khilala diyar wa yusma qadira alaih. Nah, maka akan merusak negeri, merusak dirinya, kadarnya, martabatnya, akan rusak seluruhnya. Fal murabatatu luzum hadith thugur. Maka murabatah, berjaga-jaga, harus menjaga dari penjagaan-penjagaan ini semua. Wala yughalli makanaha, jangan dikosongkan penjagaan itu. Udah tahu pos penjagaan, namanya pos penjagaan kosong. Ngapain main bola sana? Waduh, masuk. Ya, musuh masuk. Ya, dijaga apa? Pos penjagaannya apa? Pos penjagaan matanya, lisannya, kedua telinganya. Itu harus ada pos-posnya itu. Penjagaan itu harus ada yang jaga. Ya, perutnya, kedua tangan, kedua kaki. Dijaga. Nah, ya, jangan sampai kosong, jangan ditinggalin. Pas jaga itu jangan ditinggalin. Fala yukhalli makanaha, jangan dibiarkan kosong tempat itu. Sehingga setan bisa masuk. Fa yusadiful adu thaqra khalian wa yadkhul min. Sehingga setan sebagai musuh mengintai, melihat ada kekosongan, masuk dari mata, dari telinga, dari kedua tangan, dari kedua kaki, dari perut. Nah, masuk dari pintu-pintu itu masuk. Allahul musta'an. Wa haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khairul khalq ba'da an-nabiyyin wal mursalin. Wa a'dhamuhum himayatan wa hirasatan min asy-syaitan. وقد أغل أخلاه المكان الذي أمر بلزوم يوم عهد فدخل منه العدو فكان مكان. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, coba lihat kisah para sahabat radhiyallahu ta'ala an. Kisah para sahabat radhiyallahu ta'ala an. Nah, sebaik-baik manusia setelah Rasulullah SAW dan setelah para anbiya wal mursalin, yang benar-benar ekstra di dalam penjagaan peperangan dengan setan, para sahabat ekstra, sangat-sangat benar-benar kuat penjagaannya. Tetapi ketika para sahabat atau sebagian sahabat mengosongkan gunung yang diperintahkan ketika perang Uhud, kosong. Al-Jabal, pegang daerah pegunungan, daerah yang atas, harus dikuasai. Tetapi pasukan pemanah malah turun, kosong akhirnya. Kosong. Fadakhala minhul adu, maka musuh masuk dari situ. Fakana makan, maka terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah apa yang terjadi. Ini sahabat yang mulia, ridwanullah alaihim ajma'in, sebaik-baik manusia setelah para anbiya, mursalin. Nah, dan mereka benar-benar kuat di dalam penjagaannya, menjaga amalnya, dan sudah dijamin para sahabat masuk surga secara keumuman, secara khusus juga ada dalilnya. Nah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan, diampuni dari dosa-dosanya. Nah, kecuali orang-orang munafikin dikecualikan. Nah, yang benar-benar ekstra penjagaannya, menjaga amalannya, menjaga keikhlasannya, menjaga niatnya, menjaga ketaatannya kepada Allah. Tetapi ketika perang Uhud, kosong dari pasukan memanah. Kosong, dari situlah pintu masuk setan, pintu musuh masuk. Kosong sedikit, celah sedikit. Nah, maka terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah apa yang terjadi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Lebih-lebih kita yang lemah, lemah dan lemah, harus terus ekstra dan ekstra dan ekstra. Nah, jangan merasa, wah saya kan udah salafi, saya udah lama ngaji, saya udah ini, saya... Jangan merasa seperti itu. Imam Ahmad rahimahullah, kisahnya yang akhir hayatnya digoda oleh setan, lah, aku belum aman dari kamu. Ini Imam Ahmad rahimahullah, tidak ujub, tidak bangga diri. Ya, nah, tidak. Imam Ahmad malah, tidak, kamu, saya belum aman. Nam, afa aminu makrallah, fala ya'man makrallah ilal qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Merasa aman dari makar Allah, wah saya sudah hebat, saya sudah ustaz, saya sudah kiai, saya sudah salafi, saya sudah ikhwan dan lain sebagainya. Tidak. Nah, jangan merasa aman. Nah, dari makar Allah. Fala ya'man makar Allah ilal qawmul khasirun. Kecuali orang-orang yang merugi. Nah. Wajimau hadhi thalathah wa umuduha alladhi taqum bihi wa taqwallah azza wa jal. Inti dari yang tiga tadi, bersabar, ditambah sabar, dan murabatah. Tiga komponen awal. Kembalinya, enam, adalah kepada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kembalinya adalah kepada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa taqwallah ta'ala fala yanfa'u sabr, maka bersabar tidak akan bermanfaat. Walal musabarah, musabarah juga tidak akan bermanfaat. Walal murabatah, juga murabatah berjaga-jaga juga tidak akan bermanfaat. Illa bittaqwa, kecuali dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Wala taqumu taqwa, dan ketakwaan tidak akan bisa tegak. Illa ala saqis sabr, melainkan tegak berdiri di atas kaki kesabaran. Balik lagi kepada sabar, kaki kesabaran. Harus sabar, kakinya harus sabar, dirinya harus sabar, jiwanya harus sabar. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Nah,